Mistis, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa SMS di 0816924924 kalau Anda ingin join, atau telepon kita deh di 633-9160 dan bebas pulsa di 0810 pasaran bagi Anda di luar Jakarta. Kita lanjut lagi Bang, kesempatan kedua. Tadi sebelum break saya aja bilang ada orang yang menyia-nyiakan, tapi ada juga yang gak sadar gitu. Gak cuma kesempatan kedua Bang, malah kadang minta udah yang ketiga kali, keempat kali, kelima kali gitu. Gak tahu dosa apa yang dibikin. Kalau yang kedua itu adalah orang yang memang kagak mudeng. Gitu loh, jadi dia gak pernah belajar gitu. Jadi kan kalau, dan dia tidak pernah bisa memanfaatkan situasi. Orang yang pintar itu, orang yang berhasil itu selalu sangat pandai memanfaatkan situasi dan kesempatan. Gitu loh. Jadi artinya belum tentu kesempatan jelek, apa kesempatan bagus dulu yang dia manfaatin. Kadang-kadang kesempatan jelek juga dia bisa dia manfaatin gitu loh. Yeah, yeah. Jadi kan ada orang misalnya nih lagi susah gitu, bukan nolongin tapi bantuin, tapi bantuinnya yang komersil gitu kan. Ada kan seperti itu gitu. Jadi itu artinya dia mengambil manfaat gitu loh. Nah, sebenarnya bagi orang yang pesimis, yang selalu pesimis gitu loh, itu menganggap kalau udah gagal berarti selesailah babak satu gitu loh, dan selalu mengharapkan ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat dan seterusnya. Yeah. Tetapi bagi orang yang bagi orang yang tidak pesimis, tetapi bagi orang yang sangat optimis ya, biasanya mereka itu benar-benar bisa melihat bahwa setiap kejadian itu pasti tertinggal kesempatan keduanya. Apakah itu bentuknya hanya remah-remah gitu loh, tapi apakah itu bentuknya sesuatu yang sangat konkret atau kadang-kadang sesuatu yang sangat besar gitu loh. Nah justru kita kalau di bisnis adalah tugas kita untuk melihat bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu itu ada next challenge-nya, ada tantangan berikutnya, ada kesempatan berikutnya, ada rezeki berikutnya gitu loh. Dan kita harus percaya, orang tuh seringkali gak percaya bahwa rezeki itu berseri. Padahal rezeki itu kayak sinetron, berseri. Tapi orang suka gak berasa ya Bang ya? Iya, kalau syukurnya tuh. Kalau rezeki itu, kalau bisa pinter kita memanfaatkannya, biasanya rezeki itu selalu berseri. Enggak macet-macet ya Bang ya. Iya, kagak terputus-putus gitu loh. Ngalir aja, entah itu sifatnya kecil rezekinya atau besar, tapi ada terus, biarpun ada kecil, aja rezekinya. Ada, ya, iya. Ada aja. Makanya orang-orang yang selalu pintar itu ada aja rezekinya gitu loh. Kenapa? Karena rezeki itu selalu bentuknya kayak film serial sinetron, ada aja serial berikutnya, serial berikutnya, serial berikutnya. Nah, yang harus kita manfaatkan dan yang harus kita perhatikan dalam mengambil sikapnya ini adalah menggunakan strategi kesempatan kedua. Bahwa kalau kita melakukan sesuatu gitu ya, kayak kalau kita melakukan sesuatu itu ada efek dan akibatnya. Nah, akibatnya itu selalu ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat dan seterusnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Seringkali orang tidak mewaspadai kesempatan ke ini gitu loh. Padahal sebenarnya itu yang sebenarnya yang bisa, oh, misalnya orang bilang, ya kadang-kadang orang bilang, contoh yang paling pinter nih yang memanfaatkan gini nih ya, itu adalah salon, tukang rambut, yeah, ya gitu loh. Jadi abis biasanya selalu begitu, udah abis dia misalnya nih, keramas. Dia udah keramas, sudah dia guntingin, udah rapi nih. Dia selalu bilang deh, aduh, rambut yuk kusam nih. Yo harus pakai krim bat dong ya, atau spa, air spa. Anda harus pakai obat tertentu gitu. Nah, kita kan gengsi dong, masa kita kagak beli gitu kan, akhirnya kita beli juga gitu loh. Taruh. Iya benar juga tuh Bang. Sering tuh. Lagi keramas tuh pakai vitamin ya Bu. Pakai apaan ya? Terserah lu deh, ya udah pakai vitamin ya. Benar tuh. Habis vitamin, protein. Habis selesai di vitamin. Bu enggak sekalian krim bat, Bu. Hah? Krim bat. Iya, ya udah deh krim bat. Tapi yang paling bagus hair spa loh, Bu, ya. Ya udah akhirnya hair spa, tapi kita akhirnya bisa kebawa juga ya, Nur. Iya. Dan habis itu biasanya kan dia bilang udah digunting, udah diapain semuanya, terus dia bilang, aduh kayaknya nih harus diwarnain deh. Ya. Betul. di highlight gitu. Nggak usah. Soalnya itu gue pernah kecewa waktu gue kemarin gak panjang, udah keluar 200,000 hasilnya gak jadi. Ujung-ujungnya dibilang, kok gak jadi bang kayak digambar tadi, mas yang kayak digambar tadi. Doi bilang gini bang, iya sih mbak, abis gak di bleaching dulu. OMG. Ya 3 jam gue dirawat di situ gak diapa-apain, kurang asem. Kecewa tuh bang tapi bang. Makanya jadi gue gak kasih kesempatan kedua buat mereka. Gak ada penipuan lagi. Jadi itulah misalnya apa stylist rambut itu punya strategi yang bagus karena Anda bisa melihat bagaimana rezekinya di ini gini. Oke. Okay? Dokter juga begitu sekarang itu kan begitu ya. Dokter, dan dokter itu paling senang jual vitamin yang super mahal. Iya. Gitu. Bukan yang generik ya, Pak. Iya, jadi kalau kita biarpun sakit flu, wah daya tahan tubuh Anda kurang nih, Anda harus makan obat ini gitu loh. Anda harus makan vitamin ini, vitamin bagus banget. Masa kita kagak beli, kita beli juga. Jadi itulah sebabnya di dalam Anda berbisnis, Anda harus lihat bahwa setiap tindakan yang Anda perbuat itu selalu ada efek dan akibatnya. Nah, kalau Anda bisa melihat bahwa efek dan akibatnya apa, efek dan akibatnya itu bisa Anda manfaatkan gitu loh. Untuk membuat bisnis Anda menjadi makin besar gitu. Oke. Okay. Nah, di dalam bisnis inilah yang kita namakan kesempatan kedua. Bisa melihat itu ya Bang faktornya ya. Baik, nanti kita lanjutin lagi Mitra Bisnis dan kita masih terus jalan di Coffee Break. Jangan lupa kalau Anda ingin berbagi, ingin sharing, mau SMS online Pas FM, mau telepon kita, boleh, silakan.